Terkenang-kenang wajahmu dengan rumahnya manis, terbayang tersenyum di hadapanku, rasa yang selalu ku kenangkan, ingin ku belajar kenal, tetapi jangan marah. Belajar kenal, tetapi jangan marah. Sama jika ku tiada kekeratan.